Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kadza la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wan yad'a wa idza tuliya sabara. Kita sampai kepada perkataan al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa idza tuliya sabara, apabila diuji dia bersabar. Ya, di antara tiga alamat kebahagiaan seorang hamba, yang pertama adalah idza u'tiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia syukur nikmat. Kemudian yang kedua adalah wa idza butiya sabara, dan apabila diuji maka dia bersabar. Dan ujian atau al-bala mimma qadarallahu wa lam yaj'al lahu sababan ala yadain nasi kal mauti wal maradhi. Naam, dan yang namanya musibah atau al-bala itu ada dua macam. Yang pertama adalah mimma qaddarallahu wa lam yaj'al lahu sababan ala aydin nas. Yakni yang pertama adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab bagi musibah itu karena perbuatan orang lain. Bukan karena perbuatan orang lain. Seperti kal mauti wal maradi, seperti kematian, yang bisa mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal maradi, demikianlah sakit. 6. Ini juga kita harus bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Dan yang kedua adalah mimma qaddarahu Allahu wa ja'ala lahu sababan ala aydin nasi. Dan ada musibah-musibah itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan sebab tangan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah." Dan di antara manusia ada yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah, maka apabila dia diuji, dia diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan gangguan manusia itu, fitnahnya manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada musibah yang dia Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan sebab perbuatan manusia. Nah, baik musibah yang ini maupun musibah yang itu, wajib kita untuk bersabar. Apabila diuji, maka hendaklah bersabar. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan. Wa idza tuliya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Dan as-sabr, bersabar, as-sabr huwa habsun nafsi anil jaza'i wat tasakhuti wa habsul lisani anil syakwa ila ghairillahi wa habsul jawarihi anit tashwishi. 6. Dan yang dimaksudkan dengan sabar, sabar adalah menahan jiwa dari mengeluh dan tidak terima. Menahan jiwa dari mengeluh dan tidak terima. Dia menahan hatinya untuk bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik musibah yang tidak ada kaitannya dengan sebab manusia ataupun musibah yang disebabkan oleh gangguan manusia, dia bersabar menahan dirinya. 6. Untuk tidak murka, untuk tidak terima. 6. Wa habsul lisani an syakwa ila ghairillah, dan menahan lisan ini dari mengadu, dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersabar dia cuma mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ketika ditimpa musibah dia cerita kepada orang lain, bukan dalam rangka meminta nasihat, bukan dalam rangka mencari keadilan, bukan dalam rangka alasan-alasan yang dibenarkan di dalam syariat, maka ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut tidak bersabar. Sehingga jangan kemudian kita menganggap remeh, menganggap gampang urusan curhat sama orang lain. Jangan anggap ini perkara yang kecil. Saya enggak, kalau enggak curhat saya tidak plong hati saya. Pokoknya yang penting saya sudah curhat kepada orang lain, saya sudah plong. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang seperti ini belum memiliki kesabaran. Tidakkah dia merenungkan apa sebenarnya yang dia curhatkan kepada orang lain? Yang dia curhatkan kepada orang lain itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengadukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha mengetahui kebaikan untuk diri kita? Kita anggap itu sebagai sesuatu yang jelek dan kita adukan kepada manusia. Manusia makhluk yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, ketidakadilan, dan tidak mampu memiliki, tidak mampu memberikan pertolongan ya, untuk menghindarkan kita dari kesedihan dan kegundah-gulanaan ya, kecuali kita bertanya kepada seorang alim. Saya telah tertimpa musibah demikian-demikian, bagaimana caranya, bagaimana saya harus sholat, bagaimana saya harus bermuamalah, bagaimana saya harus demikian dan demikian. Atau kita lapor kepada pemerintah, kepada kepolisian, saya telah mendapatkan musibah demikian karena orang ini mendzalimi demikian, dia berbuat demikian-demikian kepada saya. Tetapi kalau sekedar curhat, maka sadarlah yang dia curhatkan, yang dia keluhkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dirinya. Ya, sehingga jangan kita bermudah-mudah di dalam kita mengeluh kepada makhluk. Karena yang kita keluhkan kepada mereka itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi bersabar itulah habsul lisan ani syakwa ila ghairillahi wa habsul jawarihi ani tashwis, dan menahan anggota badan ini dari tashwis, yakni perbuatan yang tidak terkontrol, yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini seorang hamba yang melakukan demikian masih tergolong sebagai orang yang bersabar. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak menafikan kesabaran ya, bahkan ini merupakan bagian dari tauhid. Ini merupakan kesempurnaan tauhid seseorang ketika dia mendapatkan musibah sekecil apapun, dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia tidak mengeluhkannya kepada manusia, tetapi dia mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala tentang Yakub, ya, Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabrun jamil." Ya. Maka bersabar dengan kesabaran yang indah. Naam, wa qala anhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyebutkan tentang keadaannya, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Yakub mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengadukan 6. Kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengadukan kesusahan dan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya dia adalah hamba yang bersabar dengan kesabaran yang bagus. Bersabar dengan kesabaran yang bagus. 6. Jadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ini tetap termasuk ke dalam kesabaran, bahkan ini merupakan alamat dari kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, dia putus tali sendalnya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma jurni fi musibati wa lufi khairan minha, ya Allah, berilah ganjaran kepadaku atas musibah ini dan gantilah yang lebih baik, ya. Dia menerima atau mendapati sakit ini, mendapatkan ujian ini, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa seperti doa tadi, ya Allah, berilah ganjaran pada musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Naam, ini. Dan ini adalah tanda dari kebahagiaan seseorang, yakni apabila dia diuji, dia bersabar. Dan di antara tanda kesabaran ini adalah seorang tidak mengeluh kepada orang lain, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi, seperti menampar pipi atau memukul dinding, merobek saku atau baju dan lain-lain, atau mencaci, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. 6. Dan sungguh ya, kita menyaksikan atau kita mendapati bahwasanya para anbiya, manusia yang paling utama, mereka adalah yang paling besar ujiannya. asyadun nasi balaan al-anbiya thumal amthal fal amthal. 6. Yang paling besar ujiannya dari kalangan manusia itu adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan itu, yakni di bawah mereka keimanannya, kemudian yang semisal dengan itu, yang di bawah lagi keimanannya. 6. Dan Rasul SAW juga mengingatkan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhth. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Nah, maka barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang tidak terima, barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, oleh karena itu hendaklah kita berusaha, karena tidaklah ada seorang pun di antara kita kecuali dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnatullah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar. Karena sungguh tidaklah seorang hamba bisa bersabar kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah. Maka sesungguhnya engkau tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian bisa bersabar, tidaklah ada kesabaran kalian itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah, ya, dan bersabarlah, maka dan sesungguhnya kesabaranmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga jangan merasa dirinya adalah orang yang hebat, yang kuat imannya, yang mampu atau memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak, ya, tetapi hendaklah dia menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak akan mampu bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya qala al-muallif rahimallahu taala, wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila dia berbuat dosa, dia beristighfar. Ya, apabila dia berbuat dosa, dia beristighfar. Naam. Berkata Ibnu Manzur, madatul ghafru asul ghafru at-taghtiyah wasitr. Naam. Ibnu Manzur, beliau menyebutkan di dalam kamus beliau, materi kata ghufr asalnya adalah al-ghufr. Ghafara itu asalnya adalah al-ghufr, masdar ghufr. Maknanya adalah at-taghtiyah wasitr. Maknanya adalah menutupi, ya, menghalangi, menutupi. Naam. Wasawab kama qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala ma'al wiqayah. Tapi yang lebih benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, tidak sekadar menutupi, tetapi ma'al wiqayah, dengan penjagaan. Ya, dengan penjagaan. Ya, ini makna secara bahasa. Naam. Al-ghafru itu adalah ditutupi dan dijaga, ya, ditutupi dan dijaga. Sehingga wa ma'na istighfar syar'an, sehingga makna istighfar secara syar'i adalah talabu mahwi dzambi wa izalati atharihi wal wiqayati min syarrihi. Ya, sehingga makna istighfar secara syar'i itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosanya, ya, untuk dihapus dosanya dan dibuang pengaruhnya, dihilangkan pengaruhnya serta dijaga dari kejelekannya. Ini makna istighfar, ya. Tidak sekedar ditutupi. Ya Allah, tutupilah dosaku, tidak cuma itu, ya. Tetapi juga seorang yang beristighfar, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus dosanya dan dijaga agar tidak terjatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Ini makna istighfar. Naam. Sehingga seorang apabila dia berdosa kemudian tidak beristighfar atau bahkan bertambah dosanya, maka ini adalah orang yang celaka. Ya. Ini adalah orang yang celaka. Naam. Tetapi orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah orang yang apabila berdosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila terjatuh kepada dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila dia berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin." yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. 6. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, adalah orang-orang yang dia berinfak baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, dan mereka menahan dari amarahnya. Wal afina 'aninnas, dan memaafkan manusia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dan orang-orang yang apabila melakukan kekejian, melakukan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, nah, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bertakwa. Apabila dia terjatuh kepada dosa, nah, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Naam. Ini. Nah, maka ketiga perkara ini, ya, apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia melakukan dosa dan kemaksiatan dia beristighfar, maka ini adalah tiga alamat kebahagiaan, ya, tiga tanda-tanda kebahagiaan. Dan kebahagiaan atau as-sa'adah 6 diddu syaqawah. As-sa'adah itu adalah lawan dari as-syaqawah. As-sa'adah, kebahagiaan itu adalah lawan dari as-syaqawah. 6 wa yama'unatullahi lil insani ala nailil khair, dan dia adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dalam rangka mendapatkan kebaikan. 6 Ya, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan cita-citanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong untuk mencapai cita-citanya. 6 Dan kalau seorang itu salah di dalam menetapkan cita-citanya, maka dia tidak akan berbahagia. Ya. Seorang yang salah di dalam menetapkan cita-citanya, dia tidak akan berbahagia. Dan seorang tidak akan tahu apa cita-citanya kecuali dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Maka manusia tidak tahu, karena mereka cuma diciptakan. Yang tahu adalah Allah yang menciptakan manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Allah yang tahu. Nah, dan Allah mengabarkan kepada kita, nah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taulah kita, cita-cita, tujuan untuk apa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun orangnya yang menetapkan cita-citanya, menetapkan tujuannya untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbahagia. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk mengejar dunia, maka dia tidak akan berbahagia walaupun dia telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia. 6 Kehidupan yang mewah, harta yang melimpah dan lain-lain, maka dia tidak akan berbahagia. Kenapa? Karena sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu tidak akan pernah puas. Allah ciptakan jiwa manusia dengan sifat seperti itu. Allah ciptakan jiwa manusia tidak akan pernah terhadap dunia. 6 Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, laukana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Seandainya Bani Adam ini telah memiliki dua lembah berupa harta, dia tidak akan puas sampai dia mencari yang ketiga. Dan demikian seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Ya. Dan tidak akan memenuhi rongga Bani Adam, tidak akan memuaskan dari kehausan dan ambisinya itu kecuali tanah. Yakni kecuali kalau sampai dia mati, mulutnya tertutup dengan tanah, maka dia tidak akan lagi memiliki ambisi kepada dunia. Tetapi selama mereka masih hidup, kalau ambisi mereka itu adalah dunia, maka tidak akan ada habisnya. Ya. Sehingga orang yang cita-citanya salah, maka dia tidak akan berbahagia. Yang cita-citanya semata-mata mencari dunia, mengejar dunia, maka tidak akan ada selesainya, tidak akan ada kebahagiaan menghampirinya. 6 Dan lebih-lebih apabila seorang menyadari bahwasanya a'zamus sa'adati al-jannah, ya. bahwasanya sebesar-besar kebahagiaan itu adalah surga. Karena kebahagiaan di surga adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang murni, tidak ada penderitaan sedikit pun di dalam surga tersebut, ya. Kebahagiaan yang abadi, tidak ada putusnya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati." Dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka tempat mereka adalah di surga. Orang-orang yang berbahagia, tempat mereka adalah di surga. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menunjukkan bahwasanya sebesar-besar penderitaan itu adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa ammal ladzina syaqau fa fin nar." Adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak berbahagia, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Naam. Ini tiga perkara ayyuhal hadirun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Naam, untuk menjadikan kita termasuk hamba yang apabila dia diberi, dia termasuk hamba yang bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Dan apabila dia berdosa, dia beristighfar, ya, karena ketiga ini adalah alamat, ya, kebahagiaan seorang hamba. Dan kebahagiaan seorang hamba yang hakiki apabila dia telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan pertolongannya. Naam. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimallahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing engkau untuk taat kepadanya. "Anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din." Naam. Bahwasanya al-hanifiyah, yakni agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim adalah al-hanifiyah. Naam. Yakni an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Yakni engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama baginya. Ya, engkau mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama Nabi Ibrahim. Ya, agama Nabi Ibrahim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidak akan bisa menjawab, ya. Apakah Nabi Ibrahim mereka juga menyembah kepada Isa putra Maryam? Apakah Nabi Ibrahim mereka menyembah kepada Uzair? Yang mana orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah, sehingga berhak untuk diibadahi sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair anak Allah, sehingga berhak diibadahi sama-sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak. Dalam keadaan mereka mengaku, orang-orang Yahudi mengaku bahwasanya Ibrahim itu adalah beragama Yahudi. Orang-orang Nasara mereka mengaku bahwasanya Ibrahim itu adalah orang yang beragama Nasara, ya, orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka semua itu. Maka Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya, bukanlah Ibrahim itu orang yang beragama Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Naam. Walakin kana hanifan muslima, hanifan muslima. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah agama Nabi Ibrahim. Naam. Dan ini sebenarnya agama yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang diajarkan pula Nabi Isa, dan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, naam, melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Di sini mualif rahimallahu taala mendoakan sebelum beliau menyampaikan sesuatu yang sangat penting pula, ya, menjelaskan tentang tauhid. Naam, menjelaskan tentang agama yang benar, agama seluruh makhluk yang mereka diperintahkan untuk beragama dengan beragama ini. Naam, ya. Beliau mendoakan pula sebagaimana di awal muqaddimah beliau mendoakan dengan doa yang agung, ya, doa yang sangat besar dan sangat bermanfaat. Nah, demikian pula dalam doa ini, ya, dalam muqaddimah berikutnya ini, lanjutannya beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ya, semoga Allah membimbing engkau untuk taat kepadanya. Ya, arsyada arusyd huwa ta'ah. Ya, huwa ta'atullahi wa rasulih. Arusyd itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsyadakallah, semoga Allah memberikan ar-rusydu, ya. Ar-rusydu itu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Naam. Ya, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, ulaika humur rasyidun." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Jadi iman itu tambah indah di dalam hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian membenci kepada kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, dan mereka itu adalah orang-orang yang terbimbing. Ulaika humur rasyidun. Naam. Ar-rasyid. Naam. Ar-rasyid itu adalah orang yang iman itu terasa manis di dalam hatinya. Naam. Sehingga mendorong dia untuk naam semangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ar-rasyid itu adalah orang-orang yang dia menganggap jelek dan tidak menyukai kemaksiatan, kekufuran dan kemaksiatan, ya, kefasikan, sehingga dia akan menahan diri, berusaha untuk menjauhi segala kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan tersebut. Ini adalah ar-rasyidun, ya, orang-orang yang terbimbing. Dan ini juga merupakan doa yang sangat sangat bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan ar-rasyidin, ya, golongan orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang semangat menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasakan manisnya keimanan dan enam takut serta khawatir terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Enam. Dan lawan dari ar-rusydu adalah al-ghayy. Ya, lawan dari ar-rusydu adalah al-ghayy, yakni kesesatan, penyimpangan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy." Ya, sungguh telah jelas bimbingan dari kesesatan. Inilah bimbingan, jelas, ya. Inilah kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia untuk membedakan hal tersebut, ya. Kalau seorang masih di atas fitrah, dia masih akan mengedepankan ar-rusydu. Dia akan mengedepankan bimbingan. Naam, tetapi kalau sudah rusak fitrahnya, naam, maka dia akan lebih mengedepankan kesesatan. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu. Naam. Kemudian selanjutnya selanjutnya Ma'alim Rahimullah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا عَرَبْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, maka apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, yakni yang Allah jelaskan di dalam ayat tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau adalah untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah nam bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Nam kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat itu tidaklah dinamakan salat kecuali bersama dengan at-taharah, bersama dengan suci, ya, dengan kesucian, baik dengan mani besar, ya, yakni dari naam, dari junub, ya, atau berbudu, ya, dari hadas-hadas kecil. Naam. Jadi kalau orang walaupun dia sudah takbiratul ihram, ya, membaca doa-doa, bacaan-bacaan salat sampai selesai dia mengucapkan salam, maka dia dikatakan belum sholat kalau dia tidak berwudu, tidak bersuci, ya. Nah, maka demikian pula seorang itu beribadah dengan ibadah apa saja, maka dia belumlah beribadah sampai dia bertauhid, ya. Anal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, sesungguhnya ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Nah, ada seorang yang beribadah, nah, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi sholatnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia masih datang ke kuburan meminta-minta di kuburan. Ya. Dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan amalan dia, melakukan perbuatan yang membatalkan dasar dari amalan dia, yakni membatalkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Jadi ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali bersama dengan at-tauhid. Dan tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, ya. Wahada yakni menjadikan satu. Naam. Wal madatu tadulu ala al-infirad, ya. Dan materi ini menunjukkan atas naam sesuatu yang tunggal. Naam. Seperti dikatakan wahadullaha wahadtullaha ay nasabtu ilaihi al-wahdaniyah. Seorang mengatakan wahadtullaha, aku mentauhidkan Allah, yakni menisbatkan naam keesaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun syar'i itu adalah ifradullah bima yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Ya. Adapun syar'i makna tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dari perkara ar-rububiyah dan al-uluhiyah dengan dan al-asma was sifat, ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada 6 pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarika lahu. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah itu adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya di dalam kerajaannya. Allah lah satu-satunya yang menguasai kerajaannya. Demikian pula Allah lah satu-satunya di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, di dalam menciptakan Allah sendiri, tidak membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Di dalam mengatur alam semesta Allah sendiri tidak butuh kepada bantuan yang lainnya. Jangan dianggap kalau Allah tidak dibantu dengan malaikat kemudian Allah tidak mampu melakukan semua itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat ini sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tugas-tugas perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk meringankan tugas Allah, tidak, tetapi sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membekali dengan kekuatan yang sempurna sehingga malaikat tidak ada mereka yang malas di dalam beribadah, tidak ada yang capek di dalam beribadah. Naam, tidak terbetik sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa hawa nafsu seperti manusia atau jin. Naam, sehingga malaikat adalah makhluk yang sempurna di dalam merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini ya. Tauhid ar-rububiyah, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Naam, Allah tidak butuh bantuan siapapun di dalam menciptakan langit dan bumi, di dalam mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Naam, demikian pula wahidun fi uluhiyah, Allah Maha Esa di dalam uluhiyahnya. Sehingga tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diarahkan walaupun sedikit ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam nama-nama dan sifatnya. La nadhira fi dzat wahidun fi dzatihi wa sifatihi la nadhira lahu. Allah Maha Esa di dalam zatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam sifat-sifatnya, yakni tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ibadah ayyuhal hadirun, ibadah a'ammu minat tauhid, ibadah itu lebih umum daripada tauhid. Fa kullu muwahhidin 'abidun lillahi wa laysa kullu man 'abadallaha yakunu muwahhidan. Setiap muwahhid berarti dia adalah hamba yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak setiap yang beribadah kepada Allah pasti orang muwahhid, ya. Karena bisa jadi seorang beribadah kepada Allah tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun zaman Rasulullah SAW. Mereka ibadah kepada Allah haji, nam tetapi bersama dengan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti debu yang berhamburan. Nam, wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mandhura. Naam, dan kami datangkan apa yang mereka telah amalkan dari amalan-amalan mereka, kemudian kami menjadikannya seperti debu yang berhamburan. Kenapa? Karena dia di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengingatkan, ana aghna syuraka'i an syirk. Man 'amil 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan dan dia menyekutukan di dalamnya selain dengan diriku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Naam, inilah ayyuhal hadirun rahiman wa rahimakumullah. Naam, bahwasanya ibadah itu hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.